barang siapa yang mengeluarkannya padahal ia sangat mencintainya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini adalah sebagai tanda bagi keimanannya. Semakin barang itu dicintai, semakin dia sedekahkan, dia berikan, maka semakin itu menunjukkan tanda keimanannya. Berarti dia lebih beriman kepada Allah dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Wa min ita'il mal 'ala hubbihi an yatasaddaqa wa huwa sahihun syahihun." Dan di antara memberikan harta yang dicintainya adalah bersedekah saat dia dalam kondisi sehat lagi kikir. Ya'mulul ghina wa yakhshal faqra. Yang mana ia sangat mengharapkan kekayaan dan takut dari kemiskinan. Ini adalah bentuk dari fikih bersedekah. Jadi Pak, kita sebagaimana yang sering saya singgung dalam agama Islam, bukan hanya sekedar beribadah kemudian selesai, sholat selesai, puasa kerjakan sebulanan selesai, tidak. Tapi kita ingin ibadahnya itu diterima dengan cara ibadahnya itu kualitasnya tinggi. Makanya akhirnya kita harus beribadah yang benar-benar maksimal. Nah, begitu juga dalam perihal bersedekah, bukan sekedar sedekah keluar, tidak. Akan tetapi bagaimana sedekah tersebut mendatangkan pahala yang besar. Nah, salah satu bentuk pahala fikih dalam bersedekah adalah bersedekah dalam keadaan kita menginginkan harta itu. Semakin kita inginkan, semakin kita keluarkan. Semakin kita hitung-hitung, semakin kita keluarkan. Wah, ini besar pahalanya. Karena seperti yang disebutkan, itu menunjukkan tanda keimanan. Yang kedua, bersedekah agar tinggi besar pahalanya, bersedekah dalam keadaan sehat, lagi kikir, takut miskin, ingin kaya. Kita dalam keadaan empat ini, tetap sedekah. Ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zham?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Orang sehat biasanya dia ingin jalan kemana saja. Orang sehat biasanya ingin makan, minum apa saja. Orang sehat biasanya ingin berpakaian bagaimana saja. Ya. Nah, dalam keadaan sehat seperti itu dan selalu bergandengan, kadang kebagian besar yang sehat kikir. Yang sehat itu kikir. Kenapa? Karena dia dengan kesehatan tersebut dia ingin mendapatkan benar-benar pahala benar-benar nikmat yang banyak. Makanya dia kikir, pelit, medit, engken. Ya. Jadi sehat ini menimbulkan nanti sifat kikir. Dan perlu Bapak ketahui, Ibu ketahui bahwa sifat bakhil, kikir, pelit, medit, engken itu tidak akan pernah bersatu di dalam hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hati orang beriman maksud saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'ul imanu wasyuhhu fil qalbil 'abdi abadan." Tidak akan pernah terkumpul keimanan dan sifat kikir selamanya di dalam hati seorang beriman. Sudah itu ditambahi dia ingin kaya, takut miskin. dalam keadaan seperti itu dia bersedekah. Ini kalau saya sedekahkan, maka bulan ini berarti kada menabung nih. Pada saat itu dia sedekah, besar pahalanya. Ini kalau saya sedekahkan berarti kada kawa menabung, gasan nungkar apa, beli apa. Maka saat dia itu seperti itu, ingin kaya, takut miskin, dia sedekahkan, itu besar pahalanya. Karena kembali kepada poin pertama tadi, yaitu dia menunjukkan tanda iman. Kemudian fikih bersedekah yang lain, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa kadzalika idza kanat as-shadaqatu an qillatin kanat afdhala. Artinya demikian juga bila bersedekah dikeluarkan ketika dalam kondisi kekurangan, niscaya ia lebih utama. Ini fikih bersedekah yang lain, yang ketiga. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ayyu sadaqati a'zamu ajran, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dengan susah payah. Juhdun, ya, dengan susah payah, dengan penuh perjuangan. Muqil, dalam keadaan sedikitnya harta, tapi tetap dia bersedekah. Ya, tetap dia bersedekah. Seperti misalkan ada orang minta-minta ke rumahnya, padahal orang ini biasa-biasa saja. Dan kadang-kadang sendaga juga nang minta-minta nih ke rumah itu aja. Nang di rumah yang lain yang gedongan kan didatangi sidin. Nang rumahnya sudah buruk, sudah peot, didatanginya. Ya. Kenapa? Karena mungkin dari kemarin atau sebelumnya selalu mendapatkan seperti itu dari rumah ini, sedangkan dari rumah yang besar-besar itu tidak mendapatkan. Jangankan mendapatkan, hanya hendak mendekati rumah tersebut sudah anjing menggonggong. Ya. Maka orang ini lebih nyaman kepada rumah yang ini, meskipun rumahnya mungkin sudah lama, sudah tua, sudah mau rubuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat juhdun, penuh perjuangan dan qillah, sedikit harta dikeluarkan juga, itu besar pahalanya. Saya pernah menggambarkan orang yang kaya raya di tabungan mungkin miliaran, 1 miliar, 2 miliar. Bersedekah 1 bulan 1 juta itu seperti biasa. Tapi tatkala orang yang dia sempit hartanya, kemudian terbatas hartanya, dia juga mendapatkan harta tersebut penuh perjuangan, tapi dia mampu bersedekah, menunaikan ibadah haji misalkan, kemudian berkurban misalkan, nah ini lebih utama, lebih luar biasa dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama tadi benar sedekah, semoga Allah memberikan pahala yang berlebih. Tetapi lebih utama dalam keadaan sempit, semakin dia beribadah, semakin yang seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, bahwa surga dunia adalah apa? Surga dunia adalah tatkala sempit semakin ibadah kepada Allah. Tatkala ada kesempatan maksiat, semakin dijauhi dari dirinya. Itu surga dunia, itu lezat sekali. Dia mungkin tidak tahu besok pagi makankah tidak. Yang penting pokoknya sedekah deh. Dia lebih yakin kepada Allah dibandingkan kasat matanya. Itu Pak, kelezatan yang tiada tara. Tatkala sempit, tatkala terhimpit, tatkala kita pun memerlukan sebenarnya, tapi kita tetap bersedekah di jalan Allah. Li'annahu fi hadhil hal yuhibbu imsakahu lima yatawahhamu minal adami wal faqr. Lihat, kenapa demikian? Kenapa utama? Karena dalam kondisi seperti ini, ia lebih suka menyimpannya ketika ia mencemaskan akan terjadinya kefakiran dan kepapaan. Orang kalau seandainya dalam keadaan sempit, ya susah mendapatkannya, dia takut, dia nggak punya apa-apa. Ya, saya beri contoh, Pak. Ini hitung-hitungan, Pak lah. Jujur saja, hitung-hitungan. Kita punya misalkan puluhan juta, atau anggaplah 15 juta di tabungan. Datang keluarga yang susah ingin meminjam, bukan kadang-kadang meminta, meminjam. Minjamnya kadang-kadang cuma 1 juta setengah, 2 juta, 3 juta. Kalaupun kita kasih sebagai sedekah, sisanya padahal masih berapa? 13,5, 12, begitu ya. Masih ada kan? Masih banyak. Itu saja nanti dihinggapi oleh iblis dan syaitan. Bagaimana? Jangan dibarii berataan. Kena nyanyat. Nah, lihat. Betul? Seperti itu. Ya. Kena apa ngaranya? Kebiasaan datang ke sini. Padahal kita pun tidak terlalu banyak. Kita pun ada kebutuhan, keperluan. Ya akhi, kalau pas saat itu dia mati, itu 15 juta bukan milik dia. Milik ahli waris. Dan kalau dinyatakan milik ahli waris, itu bukan sedekah, warisan. Karena ada lagi yang menyanggah. Ustaz, bukankah harta yang diwariskan orang tua itu sedekah? Enggak, itu warisan. Karena saking engkennya, akhirnya diwarisi oleh anak kita. Yang harta kita sebenarnya adalah sedekah di jalan Allah. Saat kita mampu menyedekahkannya. Ya kan? Ini yang saya katakan, sering kita dikatakan oleh iblis. Ya. Mengganggu manusia. Karena kita masih beriman dengan kasat mata kita. Nanti begini, nanti begini. Kalau dikasih, ada padahal duitnya. Tapi masih mikir panjang. Tapi coba giliran kalau kita ingin makan dan minum. Ingin berpakaian. Wah. Gak mikir. Kadang-kadang juga sebagian orang untuk perkara makan dan minum, sandang pangan, itu modal gengsi. Ya, harus baju hanyar pokoknya. Yang penting tinggal gesek kan. Padahal hutang. Gesek-gesek hutang. Ya. Gesan apa baju hanyar men banyak hutang. Sepatu bagus, pententeng, kemudian mobil, motor bagus, banyak hutang. Untuk apa coba? Ini kekayaan yang semu. Dan kadang-kadang, Pak, manusia itu lebih suka makan gengsi dibandingkan makan nasi. Betul nggak? Ya? Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang penting penampilan dulu, masalah yang hakikatnya belakangan. Hati-hati ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, itu yang dimaksudkan oleh Syekh. Contohnya seperti itu secara detailnya. لِأَنَّهُ فِي هَذِي الْحَالِ يُحِبُّ إِمْسَاكَهُ. Dia karena dalam keadaan seperti ini ingin dia pegang. لِمَا يَتَوَهَّمُهُ مِنَ الْعَدَمُ وَالْفَقْرِ. Karena apa yang dia cemaskan akan terjadinya kefakiran dan kepapaan. Ya. Wa kadzalika ikhrajun nafisi minal mal. Demikian pula mengeluarkan barang yang paling berharga, wama yuhibbuhu min malihi, dan apa yang paling berharga dari hartanya, dan apa yang ia cintai dari hartanya tersebut. Kama qala ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebagaimana Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Fakullu haula mimman atal mala ala hubbih. Setiap mereka itu adalah di antara orang-orang yang memberikan harta yang ia cintai. Ini yang keempat, Pak. Fikih sedekah yang keempat, memberikan harta yang dia cintai. Semakin dia cintai, semakin dia sedekahkan. Ya. Misalkan ada orang bilang, "Pian tahulah, mobil yang paling ulun sayang itu ini." Maka kalau ada yang mengatakan, "Uma pian itu kan memang pian sayangi." Nah, itu harus disedekahkan toh. Ya. Ini adalah fikih sedekah. Jadi ada beberapa pagi ini kita sebutkan fikih sedekah. Yang pertama tadi yaitu sedekah dalam keadaan, yang pertama dalam keadaan dia sehat. Yang kedua fikih sedekah dalam keadaan kikir. Sedekah dalam keadaan ingin kaya takut miskin. Yang keempat sedekah dalam keadaan dia sedikit harta. Yang kelima sedekah dengan harta yang paling ia cintai. Nah, ini beberapa fikih bersedekah sehingga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada orang berkata, ini pernah ditanyakan dalam majelis pengajian, waktu itu ada orang bertanya, "Ustaz, kenapa kalau para ustaz berbicara tentang sedekah melulu tentang harta? Bukankah sedekah bisa dengan sedekah kekuatan? Bukankah sedekah bisa sedekah dengan ilmu? Bukankah sedekah bisa sedekah dengan saran? Itu juga sedekah pemberian." Maka jawabannya sangat mudah. Bahwa bersedekah identiknya dengan harta. Kenapa? Karena harta ya, hartalah yang paling disukai. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia sangat mencintai kepada harta. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih selalu membicarakan sedekah itu dikaitkan dengan harta? Bukankah masih banyak sedekah-sedekah yang lain yang bisa kita juga gunakan? Betul, semuanya bisa kita jadikan sebagai sedekah, pemberian kepada orang lain berharap pahala. Itu definisi sedekah, memberi kepada orang lain berharap pahala. Itu pengertian sedekah. Tetapi kenapa dikaitkan dengan harta melulu? Karena harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka kepada harta. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma dzakaral munfiqa 'alaihim wa hum ulun nas bi birrika aulan nasi bi birrika wa ihsanik." Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima infak. "Tsumma dzakaral munfiqa 'alaihim," yang berhak menerima infak. Apa bedanya infak dengan sedekah? Maka jawabannya, sedekah itu adalah pemberian kepada orang lain berharap pahala. Infak juga seperti itu, tetapi bedanya infak lebih condong kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, seperti anak, istri. Maka pakai kata-kata infak atau nafkah. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain berharap pahala. Itu sedekah. Infak adalah sedekah, tetapi lebih dikhususkan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Nah, itu bedanya sedekah dengan infak. Nah, di sini Fadilatul Syekh rahimahullah mengatakan, kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima infak, yaitu orang-orang yang paling utama diberikan kebajikan dan bakti dari kerabat. Nah, ini kan makanya ada kerabatnya. Jadi infak itu sangat identik dengan keluarga. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak. Enggak dikatakan sedekah, enggak. Sedekah kepada istri, enggak. Nafkah atau infak kepada istri, nafkah atau infak kepada anak, nafkah atau infak kepada orang tua, nafkah atau infak kepada adik kakak, nafkah atau infak kepada paman bibi, ya, dan seterusnya. Kepada keponakan, itu disebut dengan nafkah. Paham bedanya sekarang, Pak? Ya, apa bedanya? Kalau sedekah apa? Pemberian kepada orang yang berharap pahala. Kalau infak atau nafkah? Sedekah juga, cuma orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Nah, di sini penulis mengatakan, lihat, minal aqaribil ladzina tatawajja'u li musabihim, yang dari kerabat yang menyentuh hatimu karena musibah mereka, ya, wa tafrahu bisururihim, dan membahagiakanmu dengan kebahagiaan mereka, alladzina yatanasarun wa yata'aqalun, yaitu yang saling menolong dan saling bersekutu. Semestinya seperti itu, Pak, antara saudara dengan saudara, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan bapak, dengan anak, selalu saling tolong menolong, saling bersekutu, ya, saling tolong menolong, saling bersekutu bersatu. Faman ahsanal birra wa awfaqahu wa ta'ahadal aqariba bil ihsanil mali wal qawli ala hasbi qurabihim wa hajatihim. Maka di antara famin ahsani, famin ahs bukan faman, famin ahsanil birri wa awfaqihi, maka di antara kebajikan yang paling baik dan paling tepat adalah mengadakan kebajikan terhadap kerabat, baik dengan harta maupun dengan perkataan, menurut kedekatan dan kebutuhan mereka. Nah, ini tambahan fikih bersedekah yang keenam, yaitu bersedekah kepada para kerabat lebih utama dibandingkan orang lain. Ya. Jadi jangan heran, Pak. Wah, pian kada pernah bersedekah kemana-mana, tetapi keluarganya terjaga. Wah, itu lebih utama. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatun wasilah." Bersedekah terhadap orang miskin adalah dinilai sedekah, dan bersedekah atas orang miskin, atas keluarga, itu didapatkan pahala bersedekah dan menyambung hubungan silaturahim kerabat. Ya, Ustadz, yang benar itu silaturahmi atau silaturahim? Maka dua-duanya benar. Ya, karena bahasa Indonesia dua-duanya benar. Lihat kamus besar bahasa Indonesia, semuanya sama. Silaturahmi atau silaturahim. Adapun kalau dilihat dari bahasa Arab, ar-rahmu silaturahmi. Silaturahmi, bukan silaturahimi. Ar-rahmu. Misalkan ada hadis qudsi berbunyi, ana ar-rahm wa khaliqtur rahma wa khalaqtur rahma. Aku adalah yang maha pengasih dan aku menciptakan pengasihan atau kasih sayang. Nah, yang di sini ar-rahmu. Ar-rahmu. Jadi silaturahmi. Tetapi dua-duanya kalau dari lihat bahasa Indonesia benar, rahim atau rahmi. Tidak ada sesuatu yang perlu dibincangkan yang sangat serius dari dua kata tersebut. Nah, ini fikih beribadah yang keenam, fikih bersedekah yang keenam. Bersedekah kepada karib kerabat lebih utama dibandingkan kepada orang lain. Ya, dibandingkan kepada orang lain. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa minal yatama alladzina la kasibalahum, dan di antara mereka ada anak-anak yatim yang tidak memiliki orang yang menjadikan harta untuk mereka. Nah, makanya pengertian anak yatim itu, Pak, adalah pengertian anak yatim adalah anak yang belum baligh yang meninggal bapaknya. Kenapa bapaknya bukan ibunya? Karena bapaklah yang aturannya mencari nafkah untuk ibu dan anak-anaknya. Nah, itu pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh dan meninggal bapaknya. Karena tidak ada yang mencarikan hak nafkah untuknya. Itu anak yatim. Ya. Bukan berarti sekarang misalkan sebagian orang sudah tua. Jelas-jelas kalau sudah tua, abah mamanya meninggal. Ya. Kemudian berpadah lawan keluarga. Ikam-ikam ini berataan, tahu kada aku, wah ini anak yatim piatu. Maka paling pantas untuk mendapatkan zakat. Ya. Tidak, anak yatim itu adalah anak yang belum baligh. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ada orang sering tertawa kalau saya ceritakan tentang dukun, sihir dan dukun. Saya bilang salah satu trik iblis, trik tukang sihir, dukun, santet, tukang guna-guna dan pelet, itu ketika ingin duit dari pasiennya dengan cara menyulitkan sang pasien. Caranya, pian tahu kalau seandainya ulun ingin, ulun tahu cara agar pian ini akur kembali dengan istri. Caranya bagaimana? Caranya adalah datangkan kepada kita seekor tikus. Wah, gampang tuh, tikus banyak di rumah. Cuma tikusnya tikus yatim. Berarti kalau tikus yatim, ini namanya permintaan takjiz, permintaan untuk menyulitkan. Yang di ujung-ujungnya adalah duit. Ya, jadi saya tidak heran kalau seandainya ada berita yang mengatakan, oh dia ustadz, dulunya dikenal ustadz, kemudian sekarang tidak mau lagi disebut ustadz, maunya disebut tabib. Mengobati dengan cara klinik, yaitu dengan cara dukun yang tidak masuk akal. Ya. Maka ujung-ujungnya dia akhirnya suka nyuri duit. Enggak heran. Karena itu dari mulai semenjak zaman tukang sihir Fir'aun seperti itu. Falamma ja'a as-saharatu qalu lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika tukang sihir Fir'aun datang, mereka berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kami dapat imbalan gak kalau menang? Nah, ini sama ketika minta tikus yatim. Ya, berarti kalau tikus yatim itu untuk mempersulit saja. Bagaimana coba? Berarti pian harus tahu abahnya meninggal kapan, abahnya siapa. Kemudian harus tahu lagi umur yang anak si tikus yatim ini berapa, balik atau sudah balik. Ukuran balik dalam dunia ketikusan itu berapa. Ini kan sulit. Ini sebenarnya su'alun ta'jizi. Pertanyaan yang menyulitkan untuk hanya sekedar. Nah, kalau pian kada bisa, mah tikuslah, yatimlah. Jan. Kalau pian kada bisa, ulun bisa. Caranya sini. duit. Itu. Atau yang lain lagi, misalkan yang sulit juga, apa ngadanya, kera buta. Bagaimana kita tahu kera itu buta? Karena semua kera buta, kah kada butanya bisa naik-naik ke pohon? Mau buta tidak buta, bisa saja dia naik-naik ke pohon, betul? Ini sulit. Nah, ini semuanya adalah pertanyaan yang menyulitkan. Itu sedikit tentang saya ingat yatim tadi ya. Jadi, bagi siapa yang sudah tua, jangan ngaku-ngaku yatim. Maka ditambahi, aku ini yatim piatu pulang. Piatu apa pengertiannya? Ya, tinggal mamanya. Nah, ya kalau itu piatu itu bahasa Indonesia. Tapi untuk yatim itu bahasa hadis, bahasa Al-Quran. Yaitu orang, seorang anak yang belum balig yang meninggal bapaknya. Kadang anak yatim ini ada yang dia kaya, ada yang dia miskin. Kalau kaya, maka ada yang harus mengatur hartanya. Mengatur apa? Hartanya. Nah, hartanya ini yang harus diatur, ya. Maka disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat An-Nisa, ya, awal-awal surat An-Nisa, itu disebutkan wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Janganlah kalian memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ah, kok bisa anak yatim dimakan hartanya? Padahal kan dia orang miskin. Enggak, tidak semua anak yatim miskin. Ada anak yatim yang kaya. Bapaknya meninggal, meninggalkan harta luar biasa. Tapi anaknya masih belum baligh. Kenapa anaknya belum baligh? Kenapa kalau anaknya belum baligh harus ada wali yatim? Karena jangan-jangan nanti harta bapaknya yang sebagai warisan untuk dia dewasa, dia jual murah. Tuh, rumah harga 300 juta. Ulun jual lawan pian 30 ribu maulah. Ya, ini menjadi akhirnya Islam mengadakan adanya wali anak yatim agar dia benar dalam mengurusnya. Makanya di situ yang mengurus anak yatim, walinya ini tidak boleh memakan harta itu tanpa kebenaran. Oh, Ustaz, ulun sudah mengeluarkan usaha, kemudian mengeluarkan tenaga, maksud saya tenaga, waktu, meninggalkan keluarga untuk mengurus anak yatim ini, masih tidak boleh ngambil upah darinya? Boleh, sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan apa yang di tengah-tengah masyarakat. Yang mengurus anak berapa dapatnya, itu dia ambil. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu juga salah satu maksud hadis Rasul, wa ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini nanti juga. Mengurus anak yatim bukan saja anak yatim yang miskin, anak yatim yang juga kaya. Bahkan kadang-kadang anak yatim yang kaya itu lebih berat dibanding anak yatim yang miskin. Kenapa? Karena anak yatim yang kaya itu banyak apanya? Godaannya. Banyak ujiannya karena harta. Sedangkan dia masih kanak-kanak, belum paham. Apalagi kalau seandainya yatim piatu, bapak ibunya meninggal, enggak ada saudara, tapi meninggalkan harta begitu banyak. Nah, di sini lihat tanggung jawab dan amanah si pengurus anak yatim itu. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai mengira bahwa anak yatim hanya orang miskin. Anak yatim juga orang kaya. Ya. Bapak ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Wa minal yatama alladzina la kasiba lahum wa laysa lahum quwwah yastaghduna biha wa hadza min rahmatihi ta'ala bil ibad. Ad-dallati 'ala annahu ta'ala arhamu bihim min al-walid bi waladihi. Perhatikan, ini penting. Maka di antara kebajikan yang paling baik dan paling tepat adalah mengadakan kebajikan terhadap karib kerabat. Oh, ini sudah. Dan di antara mereka adalah anak-anak yatim yang tidak memiliki orang yang mencarikan harta untuk mereka dan tidak memiliki kemampuan yang dijadikan sandaran. Ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada mereka daripada sayangnya seorang ayah kepada anaknya. Ya. Jadi ketika ada syariat mengurus anak yatim, syariat keutamaan mengurus anak yatim, ini menunjukkan rahmat Allah. Bahwasanya Allah itu lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan orang tuanya sendiri kepada anaknya. Maka Pak, jangan takut kita sengsara dengan mengerjakan syariat Islam. Misalkan, kalau saya meninggalkan yang haram ini, gimana nanti saya makan? Ya makan gampang, masukkan makanan ke mulut, itu makan. Artinya, bagaimana saya makan, kata dia, maksudnya nanti saya dengan apa makan kalau saya berhenti bekerja dari yang haram ini? Maka Allah itu lebih pengasih kepada hambanya dibandingkan kasihnya seorang tua kepada anaknya. Ada anak, ada orang tua yang dicampakkan anak walau sebejat apapun sang anak. Saya yakin tidak ada, Pak. Sangat sedikit sekali orang tua yang mencampakkan anaknya. Mungkin anak itu sudah benar-benar durhaka. Adapun anak cuma nakal-nakal, kadang-kadang bukan cuma. Adapun anak nakal dan kadang-kadang membuat kesal, tetap orang tua bagaimanapun akan ngurus sang anaknya. Karena enggak ada mantan anak, itu tidak ada dalam Islam. Ya. Tetapi dengan demikian, anak itu diurus orang tuanya, Allah lebih mengasihi kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ayah, orang tua yang mengasihi anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang anak di tengah jalan. Kemudian banyak orang-orang dewasa yang lewat di situ. Dia terpisah dari ibunya. Tatkala ibunya sadar bahwa anaknya terpisah dan di tengah orang banyak, dia langsung mengatakan, "Waladi, waladi, wahai anakku, hati-hati, ini anak-anak saya, anak saya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Ara'aitum anna hadhihi tulqi waladahu finnar?" Wahai para sahabatku, apakah pendapat kalian? Apakah ibunya berani memasukkan anaknya ke dalam neraka? Ke dalam api neraka? Kata para sahabat, "Tidak wahai Rasulullah. Ibunya tersebut sangat sayang kepada anak-anak." Begitulah ibu-ibu kita. Sangat sayang kepada anak-anak. Maka Nabi Muhammad SAW menimpali, "Lallahu arhamu min hadhihi biwaladi." Allah lebih pengasih daripada ibunya yang kasih terhadap anaknya. Allah lebih pengasih kepada hambanya dibandingkan kasih ibu kepada anaknya. Kurang apa lagi? Maka jangan takut meninggalkan yang haram. Tinggalkan, Allah akan gantikan yang lebih baik. Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya dengan syariatnya. Mustahil itu. Tidak mungkin Allah sengsarakan hambanya dengan syariatnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Fallahu qad awsal ibada wa farada alaihim fi amwalihim al-ihsan ila man faqada aba'ahum aba'uhum liyasiru kaman lam yafqad walidayhi. وَلِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَمَنْ رَحِمَ يَتِيمَ غَيْرِهِ رُحِمَ يَتِيمَهُ. Subhanallah. Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada hamba-hambanya, lalu mewajibkan mereka untuk berbuat kebajikan dengan hartanya kepada orang-orang yang kehilangan ayah mereka. Kenapa disebutkan ayah? Karena bapaklah yang mencari rezeki. Idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Ya. Oh, sang bapaklah aturannya yang mencari rezeki. Agar anak-anak itu seperti anak-anak yang tidak kehilangan kedua orang tuanya. Dan karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Yakni, barang siapa yang menyayangi seorang anak yatim orang lain, niscaya anak yatimnya akan disayangi oleh orang lain. Nah, subhanallah. Siapa yang suka menyantuni anak yatim, tatkala yang menyantuni ini meninggal, dia otomatis meninggalkan anak yatim, dia juga akan disantuni oleh orang lain. Al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal. Siapa yang berbuat baik, akan diperbuat baik kepada dia. Siapa yang suka menyantuni anak yatim yang tidak punya ayah, yang tidak punya pemberi nafkah, maka kapan ini meninggal, anak-anaknya pun akan disantuni oleh orang. Karena yang memberi nafkah, memberi harta sudah meninggal. Itu janji Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Artinya, pahala sebesar amal ibadah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini ayatnya agak panjang, akan tetapi tidak mengapa. Kita lanjutkan, kita pelan-pelan saja. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pelajaran yang paling berarti pagi ini adalah fikih bersedekah. Fikih bersedekah. Nah, tafadhol. Ustaz, pertanyaan dari BBM, dari Bapak Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyadarkan orang yang sudah terjerumus ke dalam aliran agama yang sesat, di mana aliran itu mewajibkan sholat sunnah dan mensunahkan sholat wajib? Aneh ya. Yang diberi mudah mau yang sulit. Yang diberi sulit mau yang mudah. Nah, itu jenis manusia ya. Dan kadang-kadang trik iblis itu mengganggu, caranya begini. Ya. Selalu ingin yang baru. Jadi ulun pernah di sebuah kampung, hidup di sebuah kampung, kadang-kadang habis subuh itu imamnya itu pasti datang dengan wirid yang baru. Karena tadi malam ada seorang ustadz atau kiai atau guru setiap minggunya memberikan amalan baru dibaca setelah sholat subuh. Jadi nyambung-nyambung, terus bertambah-tambah zikirnya. Ya, terus memanjang-memanjang zikirnya, menyulitkan diri. Anehnya itu salah satu trik iblis adalah ingin sesuatu yang baru terus. Ya, memang kadang ada pepatah mengatakan kullu jadidin ladzid, setiap yang baru itu enak. Kenapa senyum-senyum ya? Ya. Ibadah-ibadah yang kadang-kadang baru dianggap sebagai sesuatu yang wah gitu. Tidak mau dia bersandar dengan yang merupakan warisan Rasulullah dari mulai 14 abad yang lalu. Mah zikirnya itu-itu ajalah, kedada perkembangan kapian-pian nih. Enggak. Kita sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bil atiq." Hendaknya kalian dengan yang sesuai, dengan amalan-amalan yang antik, yang lama, ya, yaitu yang lama, yaitu yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu terus yang kita amalkan. Nah, ini seperti ini coba, adakah, bolehkah mewajibkan yang sunnah, mensunahkan yang wajib? Ini apa tujuannya, subhanallah? Ya, pernahkah dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Sholat duha jadi wajib, sholat zuhur jadi sunnah. Ini aneh ya, ini tidak benar seperti ini. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari, kenapa muncul pemikiran-pemikiran seperti ini? Seperti yang zaman sekarang lagi rame. Zikir sambil dangdutan koplo. Zikir sambil dangdutan. Ini sebenarnya pemikiran adalah dari sebuah sikap yang disebut dengan istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Padahal Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Padahal tidak ada yang boleh membuat syariat baru kecuali siapa? Allah. Ya, ini semuanya dari penganggapan seperti oh, kayaknya baik. Kayaknya baik. Kayaknya baik. Ya, zikir kalau dibarengi dengan shalawatan, shalawatannya mengadopsi lagu dangdut. Wallahi ada Pak itu. Dan ini demi Allah itu menghina shalawat. Shalawat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, yang harus dibaca dengan hikmat, dibaca dengan khusyuk, yang merupakan pemberi syafaat nanti pada hari kiamat, masa dibarengi dengan dangdut. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi mewajibkan yang sunnah, mensunahkan yang wajib. Ah, kalau begitu kerjakan saja ya. Salat tarawih wajib. Salat subuh sunnah. Berdosa yang tidak salat tarawih. Dan ini akan menyulitkan. Lihat Rasul. Dan itulah salah satu ciri dominan sifat karakteristik bid'ah. Yang sangat kental dengan bid'ah, ciri dominan bid'ah itu. Yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Makanya Imam Asy-Syatibi mengatakan, pengertian bid'ah adalah tariqatun fid-dini mukhtara'ah. Tariqatun fid-dini mukhtara'ah. Jalan di dalam agama yang dibuat-buat. Dengan niatan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, dengan niatan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Itu ciri dominan orang yang berbuat bid'ah. Maka tidak ada yang cara seperti itu diajarkan oleh Rasul. Kalau seandainya ada, niscaya Nabi dan para sahabatnya sudah melakukan lebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu naam. Ini saya menanyakan yang kemarin sebenarnya masalah kematian. Ada sebagian dan saya ada beberapa kali di ya mau terlibat omong-omong gitu, omong-omong ringan, katanya orang yang meninggal itu belum mati, itu hanya berpindah katanya, makanya kita masih bisa boleh bertawasul. Itu ada beberapa yang bilang gitu. Itu bagaimana menjawabnya? Menjawabnya sudah itu, satu lagi, saat ini kan sedang marak nih yang mati minum khamar oplosan. Khamar apa? Oplosan. Oplosan. Yang apa? Minuman keras oplosan. Mati karena minum khamar oplosan. Nah, itu kita apa disolatkan? Boleh menyolatinya. Boleh menyolatkannya apa anu? Itu jelas-jelas apa namanya udah ini banyak sekali kan sampai 10 meninggal, sampai ini kan terakhir ini ada berapa ratus orang itu yang kena, terus yang meninggalnya sudah 10. Nah, ini kan marak benar ini. Apa kita, ya itu tadi gimana, apa kita sholatkan atau tidak? Meninggalnya udah bunuh diri itu namanya. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal bukan berarti dia meninggal, tetapi dia berpindah kehidupan dari kehidupan dunia kepada kehidupan alam barzakh. Itu betul, kita setuju. Ya. Bahwasanya orang yang meninggal berpindah kehidupan. Kehidupan dari kehidupan dunia ke alam barzakh. Karena sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad dari Abu dan Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azib. Cuma yang kita tidak setuju karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah kalau begitu. Nah, ini sebenarnya tujuannya, Pak. Jadi, itu langkah pertama, tujuannya itu. Tujuannya ini. Karena dia masih hidup, hanya berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan alam barzakh, karena masih hidup, maka kalau begitu, boleh kita bertawasul dengannya. Maka ini yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau seandainya Rasulullah, kalau seandainya begitu nih, saya para sahabat akan meminta kepada Rasulullah SAW. Dan ini tidak terjadi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika dalam keadaan paceklik, kekeringan, belum turun hujan, Beliau berkata, Allahumma inna wahai Allah, sesungguhnya dahulu inna kunna, sesungguhnya dahulu kita minta agar Rasulullah nastasqi bi Rasulillah. Kita minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hujan ketika masih hidup. Sekarang Rasulullah sudah meninggal, maka engkau wahai Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, mintalah hujan. Nah, ini bukti nyata bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memahaminya bahwa orang sudah meninggal dari kehidupan dunia dan memang dia hidup di kehidupan barzah, tetap saja tidak boleh dimintai. Ya. Maka jawaban yang paling mudah, dan ini jawaban agak ketus mungkin ketika kita menghadapi orang seperti ini, taib, saya percaya kalau begitu dia berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Itu betul, dia hidup di dunia, kemudian mati, kemudian hidup di alam barzah. Hidup dia betul. Ya. Lalu Anda mau apa? Apakah kita disuruh minta kepada orang ini yang memang hidup di alam barzah? Enggak bisa. Kenapa? Karena satu, minta hanya kepada Allah. Doa hanya kepada Allah. Yang kedua, yang mengabulkan hanya Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW meninggal tidak pernah dimintai oleh para sahabatnya. Padahal dalam keadaan para sahabat genting-gentingnya. Bukan hanya sekedar paceklik, kekeringan, kemarau, belum datang hujan. Lihat di zaman Utsman. Di zaman Utsman terjadi Khawarij. Pada saat itu mereka sangat patut untuk minta kepada Rasulullah. Padahal untuk minta minimal petunjuk, wahai Rasulullah, apa yang kami kerjakan nih? Genting, tidak ada kestabilan nasional. Ya, di zaman Ali lebih parah lagi, ada Khawarij, ada Nawasib, orang Khawarij yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib, ada orang Syiah yang sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menuhankan. Ini kan sebenarnya dalam keadaan seperti ini lebih pantas mereka minta kepada Rasulullah, tapi belum pernah diceritakan para sahabat datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya pemikiran seperti itu adalah sebuah kekeliruan. Memang benar, dia berpindah dari alam dunia hidup ke di alam barzah, itu betul, kita setuju. Ya, jadi jangan ragu-ragu Pak, kalau benar katakan itu benar, tapi pasti ada sesuatu celah, dia keliru di situ. Nah, adapun perkara orang yang meninggal minum khamr, maka penting ini dibahas karena ini perkara akidah. Dalam akidah Islam tidak ada yang mengekalkan seseorang dari di dalam neraka yang berarti dia kafir. Tidak ada seseorang dihukumi kekafiran kecuali ketika dia kafir atau musyrik. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak boleh disolatkan oleh kaum muslim. Ya. Adapun yang meninggal dalam keadaan mati minum khamar, meskipun jumlahnya banyak, kita jangan bawa perasaan. Ustaz, jumlahnya banyak, ratusan mati minum khamar, oplosan. Ini seperti yang saya sebut, miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Ya, orang minum khamar, khamarnya itu yang bagus, ya, yang mahal. Ya, ini enggak minum khamar pakai madu. Adakah khamar pakai madu? Oh my. Ya. Ini minum khamar satu kali tegak langsung mati, kan bodoh kuadrat, ini dungu sekali orang ini. Ya. Jadi miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat dia. Ya. Sudah miskin, maksiat lagi. Sengsara dunia akhirat. Ini kan orang-orang yang tidaklah ada orang-orang yang minum khamar oplosan kecuali orang yang menengah ke bawah. Semestinya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, ini enggak malah maksiat. Saya sering memperhatikan keadaan seperti ini. Rumah peot gitu ya. Tapi subhanallah, parabola, nontonnya film porno. Rumahnya gubuk. Ya kan, miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Misalkan lagi ya, penghasilan tidak seberapa. Judi. Habis judi menarik kepada kesyirikan karena nyari angka, togel. Ya. Meletakkan sesuatu di kuburan, nanti sesuatu tersebut akan membentuk angka, syirik. Sudah miskin, maksiat, sengsara, dunia akhirat. Itu banyak seperti itu. Ya ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Jadi, nah kembali ke permasalahan tadi, kita jangan menghukuminya dengan perasaan. Meskipun minum khamar mati 10 orang, 30-an orang, apa hukumnya secara Islam? Kita hukumi dengan ilmu. Hukumnya apa? Apakah dia muslim ataukah dia kafir? Maka jawabannya dia muslim. Kalau dia muslim maka boleh masih disolatkan. Taib. Apakah boleh tidak disolatkan? Maka boleh untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Seperti di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Wah ini kan mengena sekali di dalam hati. Wah saya gak mau mati dalam keadaan punya hutang. Karena tidak disolati oleh Rasulullah. Ini riwayat Bukhari. Ya. Tidak disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini boleh. Makanya para ulama mengatakan boleh tidak mensolati jenazah yang muslim karena dia melakukan dosa besar, tetapi dilakukan hanya oleh para pemimpin agar dia agar yang lain jera, memberikan peringatan. Ini pernah kejadian beberapa imam di Masjidil Haram melakukan seperti itu. Karena yang meninggal ahlu bid'ah, tapi bid'ahnya tidak mencapai kepada kesyirikan kafiran. Beliau tidak sholat. Beliau mengatakan sholu ala sahibikum. Sholat kalian terhadap kawan kalian ini. Oh ini kan, wah imam gak mau sholatin. Akhirnya orang biasa yang mensholatin. Nah ini lebih lebih menancap ke dalam hati untuk memberikan peringatan keras terutama kepada kaum muslim yang lain. Tetapi asal hukumnya dia adalah apa? Muslim. Ya. Meskipun di dalam ayat disebutkan wa man yaqtul nafsahu walak, ada ayat yang berbunyi janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada kalian. Dalam ayat yang lain وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا مُهِينًا. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka Allah akan murka kepadanya, dilaknat oleh Allah dan disediakan neraka jahannam baginya, siksa yang pedih. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan membunuh orang lain, disolatkan gak dia? Padahal dijamin neraka. Maka tetap disolatkan karena dia muslim. Kecuali pak, kalau dia menghalalkan. Khamar itu halal kata dia. Nah ini lain hal. Karena orang bisa murtad ketika dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya. Tetapi itu pun harus ditanya orangnya. Apakah benar Anda menghalalkan atau tidak? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi hadapi dengan perasaan, hadapi dengan ilmu, bukan dengan hanya semangat perasaan saja. Nah. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.